dari Sabang sampai Merauke. Ada semangat awali pagi yang selalu hadirkan ceria. Kehangatan sepanjang hari Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bayi Indonesia, Indomie seleraku.